Diungono cerita ngisi hati iki ngantes rakaruan jebol seliramu melinjani dirasakno loro hatiku kepati-pati yen kelingan janji tresnomu tekane mati kowe tekong gawa tresno kowe lungon gak loro tresnomu kalapung neng sekoro rasa sayangku uwes mati acuh tadi rasa sayangku wes mati acuh.